بسم الله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد إخواني في الدين أعزني الله وإياكم sebagaimana nasihat demikian pula bimbingan yang telah disampaikan oleh Asatidzah Al-Fudala. Ada pertemuan-pertemuan yang sudah kita lewati, ya tentu itu semua menjadi pendorong untuk kita semakin bersemangat di dalam menempuh jalan-jalan kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala bukakan untuk kita, termasuk di dalamnya bersemangat dalam talabul ilm. Ya, sebagaimana sudah diingatkan bahwa sekian waktu kita terluput dari keutamaan duduk di majelis ilmu, demikian pula sebelumnya keutamaan salat berjamaah, yang semoga dengan ketulusan niat dan kesungguhan niat kita, uzur-uzur itu tidak menghalangi kita untuk tetap mendapatkan pahalanya. Kemudian sebagaimana yang sudah kami umumkan di grup komplek, insyaallah kita akan mempelajari kitab-kitab yang selama ini sudah kita mulai membacanya. Kesempatan pagi ini ya kita melanjutkan membaca salah satu di antara karya Al-Imam Abdurrahman As-Sa'di, Fathur Rahim Al-Malik Al-Adlam, di mana kita sedang mempelajari beberapa nama-nama yang masuk dalam cakupan Al-Asma'ul Husna. Dimana ini sebagai bentuk upaya untuk kita mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mengikuti apa yang dibimbingkan oleh Alkitab dan As-Sunnah dan dijelaskan oleh para a'immah, para ulama umat ini. Kita sudah masuk pada nama Allah Ar-Rabb, dimana nama ini sebagaimana Al-Imam Ibnu Utsaimin menyebutkan mencakup tiga perkara, yakni kaitan dengan al-khalq, penciptaan, kemudian al-mulk, kepemilikan, dan at-tadbir, ya pengaturan. Saya meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala satu-satunya pencipta terhadap alam semesta, kemudian Dia juga pemiliknya, tidak ada yang keluar dari kepemilikannya, dan Dia pula yang mengatur urusan alam ini. Kemudian kita sudah mempelajari apa yang diterangkan Al-Imam Salih rahimahullah tentang rububiyah dan tarbiyah Allah Subhanahu wa taala terhadap makhluk-makhluknya. Ada yang sifatnya umum yang meliputi seluruh hamba Allah, baik dari kalangan manusia ataupun selain mereka, baik dari kalangan yang baik ataupun yang fajir, di mana sifat tarbiyah yang umum ini terkait dengan sisi-sisi maslahat-maslahat duniawiyah yang terkait dengan kebutuhan-kebutuhan fisik mereka. Adapun jenis yang kedua, rububiyah dan tarbiyah khasah untuk para walinya, di mana ini terkait dengan hal-hal yang bermaslahat untuk agama dan akhirat mereka. Kemudian beliau menyatakan, walihada kanat ad'iyatul anbiya'i wa ulil albab wal asfiya al-waridatu fil Qur'an bismir Rabb istihdaran لهذا المطلب وطلبا منهم لهذه التربية الخاصة فتجد مطالبهم كلها من هذا النوع واستحضار هذا المعنى عند السؤال نافع جدا. Kata beliau setelah beliau menyebutkan tentang cakupan dari tarbiyah yang khusus yang Allah Subhanahu wa taala khususkan untuk para walinya, orang-orang yang beriman dari kalangan para anbiya wa atba'ihim, beliau menyatakan oleh karenanya doa-doa para nabi, demikian juga ulil albab, orang-orang yang memiliki akal yang lurus yang sejalan dengan syariat ini, wal asfiya, demikian juga makhluk-makhluk pilihan Allah dari kalangan para walinya tersebut, doa-doa yang datang di dalam Al-Quran dari doa mereka bismir rabb, ya, dengan penyebutan nama ar-rabb, istihdaran li hadzal matlab, sebagai suatu bentuk yakni istihdar, mengingat akan tujuan yang dicari oleh mereka. Dan sebagaimana diketahui bahwa pengabulan doa ini bagian dari tadbir, ya, yang ini masuk dalam cakupan makna ar-rububiyah. Tadbir yakni pengaturan Allah terhadap urusan yang ada, termasuk diantaranya mengabulkan doa. Sebagai contoh, diantara yang disebutkan oleh Allah dari doa al-anbiya di dalam kitabnya, ya, misalnya perintah Allah kepada Nabi kita sallallahu alaihi wa alihi wasallam, wa qur rabbi zidni ilma, ya, dan katakan wahai Nabi, rabbi, di sini dengan penyebutan nama ar-rabb, rabbi zidni ilma, wahai Rabbku, tambahkan kepadaku ilmu. Para ulama menerangkan bahwa ini salah satu di antara hal yang menunjukkan fadlul ilm, di mana Allah Subhanahu wa taala tidak pernah memerintahkan nabinya untuk meminta tambahan kecuali tambahan ilmu. Dan ilmu yang dimaksud jika datang penyebutannya dalam Al-Kitab, demikian pula dalam As-Sunnah, maka ilmu syariat. Dan perintah Allah, pengajaran Allah kepada nabinya, ini tentunya adalah, ya, bimbingan dan perintah kepada umatnya. Oleh karena itu termasuk hal yang semestinya kita banyak-banyak memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon tambahan ilmu, dikarenakan ilmu tentang syariat yang belum kita ketahui terlalu banyak dibandingkan apa yang sudah kita ketahui, persamaan dengan keadaan kita yang sudah kita ketahui pun, ya, masih sedikit yang mampu kita amalkan. Demikian pula yang sudah kita amalkan pun sedikit di antara kita yang bisa istiqomah dengan apa yang telah kita amalkan tersebut. Demikian pula di antara yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan tentang doa al-anbiya, ya, ayah kita semua Adam alaihis salam, ya, dalam doanya memanjatkan doa kepada Allah, Rabbana zalamna anfusana fa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Di sini juga dengan penyebutan Rabb. Demikian pula doa Al-Khalil Ibrahim alaihis salam, ya, beliau berdoa kepada Allah, Rabbana waj'alna muslimaini lak wa min dzurriyyatina. Dan yang lainnya dari doa-doa para nabi yang di situ mereka memanjatkan doa dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala Ar-Rabb. Dan ini termasuk di antara tawasul yang syar'i, yakni bertawasul kepada Allah dengan menyebut nama-namanya Al-Husna. Selanjutnya kata beliau, وَطَلَبًا مِنْهُمْ لِهَذِهِ التَّرْبِيَةَ الْخَاصَةَ, dan ini sebagai suatu bentuk permintaan dari mereka, ya, para nabi, pada Allah Subhanahu wa taala memohon tarbiyah yang khusus ini, yang sekali lagi tarbiyah khusus ini adalah tarbiyah yang tidak Allah Subhanahu wa taala berikan kepada seluruh makhluknya, hanya Allah berikan kepada pilihan Allah Subhanahu wa taala di antara hamba-Nya. Fatajidu matalibahum kullah min hadzal naw', maka engkau akan dapati bahwa permintaan-permintaan mereka semuanya dari jenis ini. Jadi yang terkait dengan kemaslahatan diniyah dan kemaslahatan akhirat mereka. Ya, termasuk misalnya ya, doa para nabi mohon keturunan ya, ataupun terkait dengan keluarga mereka. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ini semua doa yang terkait dengan sisi maslahat akhirat mereka yang semestinya kita ya, berupaya untuk mengikuti apa yang diajarkan Allah Subhanahu wa taala dari doa-doa para nabi, yang itu semua adalah yang terbaik di antara doa-doa yang ada. Kemudian wastihdharu hadzal ma'na 'inda as-su'al nafi'un jiddan. Dan istihdhar hadzal ma'na, mengingat makna ar-rububiyah, tarbiyah Allah Subhanahu wa taala secara khusus tarbiyah kepada awliyanya, para walinya, orang-orang salih, di saat meminta, di saat berdoa kepada Allah, ini nafi'un jidda, hal yang sangat bermanfaat ya, sebagaimana kita menyadari bahwa kita bukan hanya terkadang, mungkin sering ya, ketika berdoa lisan kita memohon, namun ternyata hati kita tidak mengiringi apa yang diucapkan oleh lisan kita. Di sini pentingnya di dalam kita berdoa untuk istihdhar ya, mengingat, terlebih dalam hal yang kaitannya dengan permasalahan penting ini, yakni memohon tarbiyah khasah, bimbingan Allah Subhanahu wa taala yang sifatnya khusus, yang Allah hanya memberikan kepada para walinya. Taib, ini yang bisa saya bacakan pada kesempatan ini. Semoga yang sedikit ini bisa memberikan manfaat bagi kita semua, khususnya bagi yang membacakan. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.